Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, khususipun Gus Falah, Kiai Qosim, kang kula hormati Bapak Rubianto, kang alhamdulillah ternyata asli mriki. Para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Pun sampun. Niki mawon tekap pun. Aja akeh-akeh ndak ngompol. Pun cekap. Pun nggih, pun niki mawon pun. Matur nuwun. Aja akeh-akeh. Nggih niki mulutan. Mulutan niku memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Di bejo awak dhewe niku duwe nabi. Nggih. Senajan ora tau apa bejo. Ning pokoke awak dhewe duwe nabi, senajan mboten tau bejo. Sebab napa? Ora kabeh wong niku bejo petuk Kanjeng Nabi. Sing petuk nabi niku bejo niku wong Arab. Tiang Mekah kali tiang Medina sing urip tahun 600 gini ku tok sing petuk nabi cara zahir. Mula uang-uang sing petuk nabi kawitan mikir aja diutek-utek itu kan ngakrik malah ya neng rungokno ya cek rungokno nek ora ya cek turu ngono ta. Ya, bejo wong niku sing petuk nabi. Nah, sing petuk nabi niku ya wong Arab. Lah tiyang sing petuk nabi niku jenenge sahabat. Tiyang sing petuk nabi niku jenenge sahabat. Mula sahabat niku jenenge ya jeneng Arab wong sing urip bareng karo Kanjeng Nabi. Ya, wong Arab. Sahabat iki jenenge ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha. Niku sahabat, mboten enten sahabat kok jenenge Joni mboten enten. Mboten enten sahabat kok jenenge Rubianto nggih mboten enten nggih. Pemilik imang ngoten ya mboten enten. Sahabat niku jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale sahabat niku wong sing petuk Kanjeng Nabi. Nah, terus ana wong niku pengin sinau dateng Kanjeng Nabi tapi ora petuk Nabi, keburu Nabi sedo. Nah tiyang sing belajar agamane Allah sing ora petuk nabi naming petuk sahabat nggih niku naminipun tabi'ain tiyang ingkang nderek nabi tapi petuke karo sahabat nggih. Nah, terus mawon wonten tiyang pengin belajar ngaji karo nabi wis ora petuk nabi ora petuk sahabat petuke karo tabi'in. Lah niku sing diarani tabi'ut tabi'in pengikutnya pengikut utawa pendereke pendere Ah terus akhirnya tabiin iki sedo melih. Lah ana wong pengin belajar Islam ora petuk tabiin, petuke tabi'at tabiin. Lah iku jenenge tabi'at tabi'at tabiin. Lah terus kira-kira sing awak dhewe iki jenenge apa? Sing tabiin ya ora petuk, tabi'at tabiin ya ora petuk, tabi'at tabiin ya ora petuk. Tabi'at ya ora petuk. Berarti awak dhewe niki nek cara pendereke nabi jenenge tabi'at dawa. Nggih. Sebab awak dhewe niki pendereke nabi sing meng petuk kare kikale kiai. Petuke kale ulama. Lah untung isih petuk ulama, sing ulama niku disebut pewarise Kanjeng Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Lah awak dhewe iki ya mung kelas murid-e ulama nek langsung murid-e nabi dijenengi sahabat berhubung nameng murid-e ulama, sing ulama niku nek ning Jawa diceluk kiai, mula awak dhewe jenenge santri. Lah niku lah santri niku murid-e kiai. Murid yang ulama, sing ulama ni ku pewaris si para nabi. Contoh, kita contoh. Ulah ni utang mereka diceluk kiai. Wong mau diundang kiai Haji Ahmad Muafiq. Nek teng Arab ngoten niku kula niki jenenge dudu kiai. Dawa Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah dawa ngoten. Tekan kene wae celuk kiai ngono tok. Sing kiai iki kadang ora menungso tok. Ya ana kebu barang. Kebu Kiai Slamet. Tombak Kiai Pleret. Kiai Semar lagi ana Kiai Haji. Lho, ning nek cara urutan pendereke nabi, kula niki nek cara wong mriki diceluk ulama. Ya kiai Gus Falah niku ulama. Riyen ana napa toyib niku ya ulama, Gresik kada Yai Bukhin ya ulama. Langitan enten Yai Fakih ya ulama, Sidoarjo nduwe Gus Ali ya ulama, Mojokerto nduwe Yai Husen ya ulama. Nah, ulama niku ya kelasé namung pewaris. Pewarisé para nabi, mula kabeh iki kelasé namung pewaris. Nggih. Gresik misalnya nggih mboten kula Yai Bukhin ngoten niku. Yai Bukhin niku ya namung pewaris. Marisi saking pundi? Saking Yai Abdul Hadi Langitan. Yai Abdul Hadi disebut ulama kali ya marisi ilmu. Saking Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari niku ya marisi tok. Ilmu saking Kiai Asy'ari, saking Kiai Khalil, saking Kiai Saleh. Nah, Kiai Asy'ari niku ya mewarisi tok ilmu saking Kiai Abdul Kiai Khairon utawa Mbah Gareng Ngeroto Purwo. Jadi Mbah Khairon niku ya nameng marisi ilmu saking Mbah Abdul Wahid Solotigo. Mbah Abdul Wahid Solotigo marisi ilmu saking Mbah Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim marisi saking Mbah Sufyan Tuban niku. Mbah Sufyan niku diwarisi ilmu sebab mondok teng ngene Mbah Jabbar nglirip. Mbah Jabbar niku diwarisi ilmu Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman diwarisi ilmu Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo diwarisi ilmu saking Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng diwarisi ilmu kali Sunan Kali Joko. Sunan Kalijaga tuk warisan ilmu saking Sunan Bonang. Lah Sunan Bonang saking Sunan Ampel. Sunan Ampel saking Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban saking Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro saking Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad saking Sayyid Ahmad Jalaluddin diwarisi ilmu saking Sayyid Alam, saking Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik diwarisi ilmu kan saking Sayyid Alawi Amil Faqih. Diwarisi ilmu saking Sayyid Ahmad Sohib Mirbat diwarisi ilmu saking Sayyid Ali Khalil Qasam, diwarisi ilmu saking Sayyid Ali, diwarisi ilmu saking Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu saking Sayyid Ali, diwarisi ilmu saking Sayyid Ubaidillah, diwarisi ilmu saking Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diwarisi ilmu saking Sayyid Isa, diwarisi ilmu saking Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu saking Sayyid Ali Uraidi, diwarisi ilmu saking Sayyid Ja'far Shodiq, diwarisi Sayyid Baqir, diwarisi Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyid Dina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali. Lah iki sing mondok langsung dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho mula kita niki pangkate penderek nabi ning wis pangkat murid e aula ulama. Niku nek cara tabik naminipun tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut dawa. Mula jenenge ya Tukijo Paimen, Darman, Pak Rubianto, orang-orang ini jenis orang kelas muridnya ulama. Lama lo Joni, lo gayane ya wis ngeten niki. Nek muridnya Nabi teng mriko nganggone jubah. Wong padha Nabi tanah air resik padha wong Mekah. Lah muridnya ulama mriki dijubahi, yo gak sida tandur, gak sida der. Derep. Mula akhirnya jubah sing maune baju syar'i diketok kali kiai mriki mbiyen. Ketokan baju syar'i diarani syar'un. Berhubung wong Jawa rati huruf ain duwene monggo potongo, mula syar'un dadi sarung, saruan dadi saru, sarungan. Lha ngene ulama. Gayane cece, dan lu muridnya ulama, pesek-pesek. Nah, ini muridnya Nabi yang bangir, dan ini. Muridnya ulama, ya sih, dan ini mulok enten namine ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah ini Nabi, wal jamaah ini Nabi pertama sahabat, wal jamaah ini sahabat tabiin, nawat jamaah ini tabiin, tabiut tabiin, nawat dewi ki wal jamaah ini ulah. Lama sing manggon teng Gresik wringe anom mulane ya pesek-pesek. Sing pangkat wal jamaah ulama kok ning Afghanistan ya bangir-bangir. Sing pangkat murite ulama sing ning Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Nah, ta ulama iki mulo gayane ya seje. Nggih. Sholat, ngono ya seje gayane. Nek murite Nabi nek kono adzan zuhur setengah rolas wis mlebu masjid. Lah wong lama mriki adzan zuhur setengah rolas isih teng sawah, isih tandur. Mula ulama niku nek nyeluk sholat zuhur biasane setengah loro. Ngoten niku biasa mawon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Mengke kok gurung teko-teko, kiai ini pegel, ya ngenteni. Rabbana ya Rabbana. Ora teko-teko ya, tombo ati, wong wis pegel ngenteni ya nambani atine dhewe nggih. Jadi kok gak teko-teko kiai ini ngamuk. Diurugi anjangan jangan kayak tau-tau lho ngeten iki mula sampean aja kaget saat ini kathah tiyang niku mboten menyadari nek pangkat muridé ulama apa-apa disalahno pujian salah apa-apa salah lho ngeten iki muridé ulama yang ini iki engko nek salat gayane ora padha muridé nabi. Nek muridé Nabi langsung biyen Allahu Akbar. Ngene ya wis. Tek dipanas iki le mboten krasa jenenge Sayyidina Ali. Lah nek muridé kiai pengin nanom Allahu Akbar. Iye lho sarunge bolong. Ora. Iye ana ting ting ting bakso. Ana gratak-gratak ya Allah gabahku kudanan. Regale urine mriki mewah. Wow, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa. Suwe iki lho. Suwe. Lawa. Lha mulo kiai nek bar salat di zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ana sing protes. Lah murid Nabi iki prosoku sahabat nang jero hadis iki nek zikir meneng ngene. Ya iya wong sahabat iki murid Nabi, zikir meneng ngene atine nang Gusti Allah. Murid kiai ringin anom jak meneng ya turu. Mula nek kiai nganggo gedhege. Nah, illallah karumuni. Allah illallah sing banter supaya sing sepuh-sepuh iso krungu terus nira. Nira nah lah nek kiai iki mek ketep-ketep ngene tok. Dewe tuku tasbih maca apa, Mbah? Mbah. Waduh murid ulama yang ngoten niku. Mula sampean yo kaya kaya ngeten niki, muridé nak ulama ora tau petuk Kanjeng Nabi, tapi atine dikokon seneng karo Kanjeng Nabi. Lah mula akhire ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Carane ya sing ngeten iki nek muridé kiai nyeluk kiai kokon nyeritake Kanjeng Nabi. Lah nek sahabat mbiyen ora perlu mulutan. Wong sahabat iku bendina petuk Kanjeng Nabi, seneng ya bisa wong bendina petuk. Petuk. Tapi orang ngerti ternyata Nabi ini ku peringatan Maulid Nabi. Sahabat ini ku angger dino. Ini ku lak betake oleh-oleh datang Kanjeng Nabi. Ono sing gawake banyu, ono sing gawake kurma. Tapi Kanjeng Nabi ini ku bendino Senen ini ku rati maem. Akhirnya sahabat ini ku takoknya Nabi. Nek dinten Senen kula paringi makeman kok mboten didahar ke. Aku poso Kang. Poso nih Nabi. Poso nopo? Aku anu hormat dino lahirku. Mula aku saking hormat, aku tak apa, aku saking syukurku dilairno dino Senin, aku ben dino Senin po poso. Lho akhire sahabat ngerti, oh ternyata Kanjeng Nabi niku ngurmati dino lahire piyam piyamba. Mila akhire para sahabat niku angger dina Senin. Niku duwe apa mawon? Ya angger dina Senin. Ana apa napa? Kenapa, Bu? Dan kudungmu yo. Kringingen. Lah kringingen ya dicelukurna sikile ajokno ngene. Lho, tapi nanti sing seragaman malam mulih. Masak. Nah, nggih, monggo-monggo. Masak ya, iki tak jelasno. Lho, sahabat niku begitu ngerti Kanjeng Nabi ku poso. Mila akhire nek dina Senin, iku sahabat niku goleki bumbu masak ning pawon. Nggih. Wah. Dino Senin wayahe Nabi poso kok ora eneng apa-apa, Dik, carane bojone. Nggih to, Mas. Iya. Ngene-ngene duwemu apa? Nang pasar kono blonjo sing akeh. Engko sore iki Kanjeng Nabi wayahe buka. Aja ngasi Kanjeng Nabi wayahe buka kok ra panganan. Sing enak ayo masak-masak. Akhire sahabat niku begitu ngerti Kanjeng Nabi poso. Niku masak sing enak-enak disiapaken kangge bukane Kanjeng Nabi. Lah ternyata sing duwe pikiran ngoten niku mboten wong siji. Ternyata kabeh sahabat niku pikirane padha pengin masakno Kanjeng Nabi. Mula akhire ben sore nek Kanjeng Nabi wayahe poso, teng daleme Nabi niku penuh panganan. Nah, terus engko glumpuk. Lah kok nek wis penuh panganan ngoten niku biasane Kanjeng Nabi sak derenge dahar nyeluk sahabat Kang, matur nuwun panganane akeh mrene yo, ayo mang, ayo dipangan bareng. Akhire sahabat ngedhep panganane dhewe kuwangane dhewe. Ayo panganane sapa engko sing dijikuk bisikan karo Nabi. Sing dijikuk. Jeneng Nabi niki gule jeneng Nabi. Jeneng Nabi niki mie ayam jeneng Nabi. Yang Nabi ini jangan tewel, yang Nabi ini soto, yang Nabi oh ini tau tek, yang Nabi Oh iki anu ni napa Semanggi Surabaya. Kabeh matur Nabi ngoten niku lah mangke terus akhire sik yo didongani sik. Akhire Kanjeng Nabi ngangkat tangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Nek wis partidongani Nabi kabeh kepengin panganan iku didemok karo Nabi kabeh pengin barokah lah. Mangke sahabat iku begitu partidongani Nabi, nggonmu apa Kang? Gonku gule, aku suwe ra masak gule, aku njaluk gulemu ya. Aku suwe ra mangan mie ayam, aku njaluk mie mu ya. Akhire panganane sahabat iku ya dipangan bareng-bareng, ya gentenan teh sapa mangan sapa niku wis. Heh aku njaluk tehmu. Begitu bareng ngoten niku alhamdulillah. Sing ra melu mangan digawakno sego niku wangsul jenenge berkat niku. Loh, sakjane napa to? Hakikate napa? Sing tekan sakniki iki diconto anggere ana mulutan, niku mesti ana panganan. Panganan iki kan bengi iki ra ana. Lho nggih, mulutan niku teng pundi mawon niku biasane ana tumpenge. Mula marubi sesuk nggih tumpeng. Nek mulutan aja ngene iki ya. Nek isane ana tumpenge akeh ning arep. Teng Jogja niku nek empun mulutan niku tumpenge gedene sak langgare niku. Las dandang 1000, sak dandang isine 2 kilo beras. Lah nek 2000 ki 1000 dandang, sak dandang 2 kilo berarti eneng 2000 ki kilo. Lah niku pirang ton? 2 ton. Lah nek 2 ton iki digawe sego lek emang sak penur masjid niku lek ya nggih dipikul tiyang 100 mangke. Terus ki wotengene iku dihias. Bareng ngoten niku nek wis bar didongani Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Masuk nguwet tiyang niku plawayon royokan tumpeng niku. Teng Jogja. Mangke dipangan, sabare dipangan digo mulih. Royokan duwe anak ora payu rabi pakani berkat niku. Duwe sawah kok pangan tikus paringi sego niku. Duwe sapi kok kuru pakani berkat niku. Tapi nggih ana sing buah-buah sing dijikuk. Lah sing dijikuk buah niku sing digawe royokan ibu-ibuk niku kacang panjang. Barokah dipeto wangsul diparingke bojone sing wis rapati kuat menek. Nggih niku mangke dilungkerno teng ngene niku niku. Jarine terus tangi meneh. Jarine. Lho, tabarukan gitu, barokah. Lah mula kadang kathah tiyang niku nek ora paham alok-alok, wah apa iku? Ora ana tuntunane. Berkat iku musyrik ana sing ngono. Niku tiyang mboten tau ngaji niku. Asli niku tiyang mboten patek ngaji. Sebab napa? Sahabat niku begitu ngerti dongane Nabi Allahumma barik. Niku sahabat niku perbendina nyiapno panganan kepingin oleh barokah saka dongane Kanjeng Nabi Allahumma barik. Nggih, terus gentenan tekmu piye soalnya wis donga Allahumma barik. Lah, panganan niku nek wis didongani Allahumma barik, niku dadi panganan barokah. Sebab panganan niku iso nyimpen donga. Nek dongane Allahumma barik sing disimpen panganan ya barokah. Apa iso panganan nyimpen donga? Ya saged aja meneh panganan. Wong kaset wae iso nyimpen swara kok. Kaset iku sampean pisui iso nyimpen. Pakakiku ngerti puter meneh. Muni pakakiku. Panganan ya iso nyimpen. Mula sampean aja sembrono karo panganan. Didongani napa mawon panganan niku? Nyimpen donga. Ana cah wedok iki, I love you emo. Jiko ke panganan dongani sona mata kaji ajiku jaranku yang I love you. Lemula calon lurah niku paling wedi karo panganan. Panganan kok ora kenal, rawani mangan calon kepala desa niku. Kuwatir kok panganan niku isine linggis. Mau linggis pangan yo mengkring ini jenenge santet demlok. Jadi panganan ini nyimpen tunggu aja sembrono sama tungane Nabi Allahumma barik lana. Mula nek panganan iku wis ditungani donga barokah, dipangan dadi daging, daging barokah. Lah daging niku nek barokah ora bakal diobong kali geni neraka. Mula barik lana fi marozak tanah waqina adza banar. Mula wong sing mangan daging barokah ana daging barokah ora diobong karo geni neraka sebab waqina adza banar. Ini kadang ora ngerti sani. Nah mula nek ana wong ngetokne panganan niku sing apik, sing enak supaya mengko dipangan maneh iku enak dadi daging, daging barokah. Aja kok ngetokno berkat sing ora enak, jegone garing, mine garing ngono. Akhire wayahe dongane Allahumma barik lana dipangan maneh ora ora enak, akhirnya digawa mulih ora dipangan pakakno ku kucing pakakno pi witik akhire pitike sing barokah yo iya. Namula wektu mbiyen anger ana mulutan Allahumma barik lana sing metu sing enak-enak, empal metu, sego putih metu, serundeng metu, rajangan jangan tewel ma metu dipangan maneh ya enak apa meneh bungkuse godhong jati. Weh enak lah wong saiki ngetokno panganan wayahe golek barokah sing metu apa tempe garing, tahu kaya penghapus tipis. Begitu wayahe dipangan maneh ya mboten enak, akhire pakakno pitik, akhire pitike sing barokah. Mulo sampeyan ana perkara napa siapno panganan. Dua anak dua blek jikok banyu banyu ne dongani kokon apa dongani donga barokah cek urat gelutan cek urat dua blek wacana ya Allahu ya Latif ping 300 sepulno esuk umbekno insyaallah mboten nakal. Di anak diulang tek kapur sekilo ora nyantol blas ngono ya. Ha iku jikok ke banyu wacana ya Fattahu ya Alim ping 300 sebulno esuk diombekno. Engko lak pinter aja mikir sire profit mawon. Nggih duwe anak dipakani ora tambah lemu tambah mengkreng mengkeret ngene iki. Tambah lemes jikok no banyu wacana ya Hayyu ya Qayyum ping 300 sebulno. Ombekno engko lak terus sehat bocahe. Nggih, duwe bojo kok pengin rabi meneh ngono. Jikokno kopi terus diudek ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Bila perlu niku kopine dicekel hidungane, dinyanyekno lagu kenangan masa lalu. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Terus ditoni cuk ora ombekno ora bakal rabi meneh ta kandhane. Wah aja malah kok gawekno kopi malah kopak kopi kopak kopi ta rabi meneh. Yo lho ngene lho kula masyaallah kadang lho mulo sahabat ku ngerti persis wangger Kanjeng Nabi wayahe poso nekakno panganan kabeh karep dungane Nabi Allahumma barik lana. Mula nek ana panganan teko dungane Allahumma barik, Allahumma barik. Mula kadang tiyang mriki ngarani panganan teko niku barik barian gara-gara dungane Allahumma barik. Ya ngene iki ora ana Jakarta. Eh wong sedo. Mula sesuk benda ini orang mulutan aja garing ini. Apa ya mulutan sepi kaya pengajian liyane. Sing penting manganan niku mulutan niku tekane panganan gen kula niku nek pun mulutan sing kula beleh niku pitik jago. Sing jagone niku sing paling mulah murah 20 juta. Nggih. Kula niku nek wis mulutan pitik mboten pitik sembarangan sing kula beleh pitik-pitik jagoan niku. Ana sing rega 300 juta tak beleh. Jadi sampean nek ngrasakno iwak pitik larang jagoan nang nggon kula nek mulutan. Nggih, wentute yo siji. Dadi entut yo rada wangi. Lha nggih, lamun mbah-mbah dhewe iki dhewe nanggrek nang mulutan metune se sego ketan mulutan adang ketan riyo yo adang se sego. Lho sakniki niku wong niku karep pengajiane tok panganane ilang aja dul yo. Lah mula sesuk sampean nek mulutan ngerti ana mulutan ana gawe tumpeng dhewe. Koma gawe sing paling enak kekepi dhewe. Aja digelek kene digelek ngarepe dhewe ngene. Ya aku golek barokah pangan. Empal sakmene begitu waya Allahumma barik lana fi pangan dhewe. Akhire awake ketitipan panganan barokah wong saiki ra ro. Gara-gara ana sing alok-alok berkat ora ana tuntunane tumpeng musyrik. Wonten-wonten niku. Nggih, nek aja dirungokno wong ngono niku banjur ora tau ngaji wong ngono biasane. Meng asline medit ngoten mawon. Lah mulai sesuk niku mulutane tumpeng sing akeh. Terus sing cah cilik-cilik ngoten niku sing ora patek seneng sego, senengane coklat, gantungi coklat ning iki. Coklat terus susu gantungi kabeh. Duren, yen kula niku nek murutan kok musim duren, kula paringi duren sak trek. Enggih mangke tunu huru-huru ora ana sing wani royokan. Lah, yen kula anger mulutane panganan iki wis ora tak itung pira panganan, macem-macem coklat ngono napa. Lha niku mulo ki biyen anger mulutan metune sego ta nggih? Lah niki ndi? Rene opo mulutane garing ngene. Mulutane wong kere iki. Aja ngene mulutan kok pengajian. Ya sing iso dituturi kupinge, tuturi kupinge. Sing iso delok matane delok. Tapi supaya kabeh ketitipan barokah, kei panganan barokah. Monggo lak daginge barokah, lah wong nek duwe daging barokah, ora bakal diobong kali geni neraka. Oh, nek pengajian ngeten niki ganjarane gampang ilang. Nggih, sakniki matane meteleng ngeten niki melu ngaji. Neleng ngene melu ngaji. Engko setan iki pinter, ganjarane moto ilangi ambek setan. Metu kok pengajian, ngerti-ngerti ana wong wedok numpak motor jengking. Ngene, begitu sing delok ya. Wah, ganjarane moto ilang, ganjarane lambe ilang. Ngoten niku. Lah mulo sampean-sampean iki nek pengen golek ganjaran sing paling awet niku ganjarane loro. Sing manggon ning bokong kalau sing daging baro kamu lo sampai ada pengajian aja lungo, yang penting lunggo turu apa-apa engko nek matane melek ya dihitung ganjarane moto, ning ganjarane moto gampang ilang. Lah ganjaran sing awet niku ganjarane bokong, sebab bokong niku rasane wong ya ora iso dipamerno ya ditutupi sarung ora apa-apa iki bokong. Mula sesuk nek wayahe ngaji, wayahe ning akhirat takon ning ganjarane motomu pun telas ya Allah. Kuping sami pun telas tak ngrungokno sing elek-elek. Lah ganjaranmu sing isih utuh ning ndi? Kadose sing teng bokong tese ya Allah. Ya wis hitung bokonge wa tasyadu arjuluhum. Begitu diitung bokonge, oh iya, bokonge isih ana pengajian. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Ya wis kabeh. Lha niku lho, iki sampean sangone lho mulutan. Iku pokok. Mula sesuk meneh nek mulutan aja ngene ya. Dong ini, gue berkat dewe-dewe, aja arep-arep teko Pak Rubi, ya. Wong dewe. Duwe kok omah, duwe pitik bawa. Nggih. Oh iki sing dimuluti iki Kanjeng Nabi. Mula sampean nek muluti Nabi ya sing serius. Nek di dhuwit tokno sing akeh, nggih mulutan, soalnya sing Nabi iku ora sampean. Sampean iki umat. Nah nek umat niku nek nabine dimuluti ora sak ngenteni diundang. Umat kok ngenteni diundang mulutane nabine iki umat geblek iki. Wis teko ana mulutan teko. Oh, niku pindah. Lah ingkang kamping kalih. Mulutan ngenten iki lak ngelingno nek pangkate nabi mulutan, nek pangkate murid e kiai niku khol. Nek nabi diperingeti lahire, nek ulama diperingeti mati, matine. Sebab nopo? Nek nabi wis mesti ngarep buri ah. apik. Nah nek awak dhewe diitung burine tok, burine apik apa eh? Elek, ana sing ngawitane apik, ora mburite, burine eh? Elek, ana sing duwablek ngawitane burine apik kaya Sunan Kali Jogo. Lah mlade delok burine mlekol. Lha ngene iki terus akhir ade ngerti, oh iya ternyata awak dhewe iki pendereke nabi ning pangkate murite ulama. Ya saja rasa dah tak pengin gayuh kaya sahabat. Sahabat jenggoten rasa dah tak ribut melu jeng jenggot. Oh sahabat kathok cingkrang rasa dah tak melu sing ngoten-ngoten niku wis pokoke murite ulama manut ulama. Ya sing ngene iki poso murite nabi nek poso ya wis ngoten niku teng Mekah ya khusyuk. Wong metu ka omah weruh padang pasir ora ana wong pengin mangan padang pasir. Nah nek murid kiai metu ka omah weruh jambu, weruh pelem, weruh blimbing. Mula jari kiai timbangane kuwi poso ra khusuk mending turu. Mula akhire santri nek poso dikongkon turu kek dalil naumusa imin aiba. Datun turune wong poso iku iba. Bae akhire santri turu ya anger poso. Akhirnya bareng tinggal turu kiai ini sepi. Akhirnya kiai ini lungo neng pasar tuku mercon. Akhirnya anggere ana poso kiai sak murite rame dar dor. Mula namane aja ribut. Mercon ini biasa mawon nek ulan poso nggugu gasing tu turu. Lah engko terus tengah wengi tok tik nganggo pring iki kok sahur ora sahur sak karepmu. Yo dene mula rame muridnya itu apa indah. Ya ini ragelam itu saya langsung kepengen kalau muridnya nabi itu ya akhirnya terus tadi terus tadi teroris ini kok tawar tawur mawon. Oke ini udah saya bontor kodi ya padang ini ngerai tuh cara haji muridnya ulama ya seje karo muridnya nabi. Nek muridnya nabi teng Mekah mriko langsung mlebu Ka'bah. Nek muridnya kiai latihan sik ning alun-alun Gresik. Labbaik Allahumma hajjan tapi Ka'bah triplek. Dari ku. Lah mulo sampeyan iki muridnya nabi karo muridnya kiai. Nek tak contohno kula ora tega. Bedane muridnya nabi karo muridnya kiai ku ado. Nek muridnya kiai, muridnya nabi niku enten. Namine Sa'labah bin Abdurrahman. Niku diutus Kanjeng Nabi teng Madinah numpak jaran saking senenge bantere ora umum. Teng tengah dalan weruh wong wedok adus udo. Muridnya nabi begitu weruh wong wedok adus udo langsung sumpah ora bakal melek saumur urip. Soale moto wis digawe maksiat delok wong wedok udo dudu hae. Lho niku muridnya nabi. Nah nek sampean tak padakno sing iku ya blenger sampean. Wong sampean iki ana gedheke wis dibolongi. Lho siji mangkate. Kelas ora ado. Ayo dirapu bakar lho entuk 1000 diparingke nabi. Nah sampean umur iki kiai arep ketokno dhuwit ning sak ngono delok anger kasap titik ra sida. Golek sing paling lemes 1000. Kon nyusu 500. Ya beda. Lono, Sayyidina Umar iku murid Nabi kendele ora umum. Mbok pedhang ning gulu ora wedi. Awak dhewe kelas murid kiai ana kresek mencolot melayu lho. Ora. Nggih. Lamula nggih. Lamula sampeyan iki kadang nek kulo kadang nek ngaji mulutane rada ketir-ketir. Lha tak contohno ayo nyontoh sahabat. Ayo nyontoh nabi apa meneh Allah cara pangkatmu Kang. Heeh, nek nyontoh salat ngono iso, nek nyontoh akhlake ra iso. Nabi ku didoni wong, sing ngidoni ilang digeleki. Kok sing ngidoni aku wingi gak ono nanti ya. Lah sampean didoni wong, kok sing ngidoni gak ono nanti. Wah, wingi tiba mati ora. Ora mati mu kok gak mati sisan ae. Kelas siji mula kadang kita ni ya Allah mula sak dermo tadi kaya murite ulama ya diterima no kita Ya, mula kadang kita ni wong kelas murid ulama, ya dijak solawatan. Nae ora tahu petuk nah Nabi, ya, sing diso dijak solawatan. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun Gajah. Ya ngono ya wong jene wong murid kiai cek seneng Nabi. Sing santri-santri kaya Pak Kosim mau ya selawatane ya apik. Marhaban ya nurul aini marhaban. Marhaban, marhaban, jantal Husaini Allah marhaban, marhaban. Santri ning nom. Sing isih nom ya. Assalamun mustamirun. Lakene ada jantat. Santri tuwek ya. Ya Nabi. Salam. Alaika ya Rasul salam. Alaika menjadi setuwek nafasin tek ini lah. Sing senengane terbangan ishari ya gaya ni ya sih cemene anakal ketawa asal. Ibu-ibu ya gaya ni ya sih cemene bendino ngrungokno Giri FM. Suara Giri FM, oh lala, suara Giri FM, lu sampai hafal. Nah mulai ibu-ibu senengane dangdutan, nih solawatannya dangdutan dong murid kiai. Bapak ringin nanom. Ya Rasulullah, salamun alik, darareng, ya Rabbi Aisyah. Duh langsung nyantol. Atafatayaji. Ya, ya uhai lal judi wal karomi, duhai senangnya pengantin baru, dereng dereng dereng, nggih sing senengane indianan ya Rasulullah salamun alaik. Nah, langsung nyantel liwan taronji anbataya jiratal alamiyau ailal ju nahnu jiranum. Ta'riful batha As-safa wal bait tumhi humata roi tumhi hulung India lo ya lanjut sing senengane jawonan ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ayo wis nang ya wis lho iki sesuk kok petuk Nabi sing sok kapat ning akhirat ya assalamualaikum ya Rasulullah sok kapatku sing wong ngringin anan ya ya Nabi salam alaika paling Nabi ya takok rombongan iki ngringin anom ya Nabi sing opo ra ulayar ya ngono nengke lho mbiyen sok kapat ya ngono. Adoh kok Kanjeng Nabi sowan loro Kanjeng Nabi apa kula king desa kula kangen kali panjenengan lah kula niku duwe puisi cinta untuk menunjukkan rindu kula apa wong cah loro gentenan Kang aku sik he sapa kowe Assalamualaik, assalamualaik zainal anbiya, assalamualaik. Asing siji gentenan aku Kang, anta Syamsun, anta Badarun, anta Nurun Fauqanur, anta Ikasiru Waqali, anta Misbahul Sudur. Kanjeng Nabi wis nyah PN selimutku diparingi selimut lurik kali Nabi ngecah desa kaya selimutin Nabi saking senenge mlayu keliling kampung ye ye ye lah kali sahabat iki diuber-uber cah loro kowe kon nyolong yo gak kon nyolong mesti iki gak nyolong yo gak aku mau ngelem Nabi duwe puisi karo Nabi aku gak diseneni malah aku dikeki burdae selimut lurike iki. Aku saking senenge tak ngenek-ngenek no. Kok tadi kon gak nyolong? Gak aku gak nyolong, aku dikeki. Mosok sih? Iya sih gak paham, gak percaya sesuk ayo mrene bareng-bareng karo aku. Engko lak sampean ngerti dhewe Nabi seneng. Akhire sak kampung sesuk moro nang Nabi. Ana sing nggawa kendang, tung tutang tung tung tutang tung tung tung tung ya Nabi, ora ame iku daleme Nabi. Lah kok ana sahabat Ali mlebu wis melu sisan. Sokabat Usman mlebu melu sisan. Lah kok suwe-suwe ketekan sokabat Umar. Iki apa iki dangdung-dangdung berpeki kuping. Diji kok kendange dibuanting pat pecah. Prei akhire. Ya mandek. Ora ono sing wani. Lha niku lho mulo ana ulama ngaramno terbang nek selawat. Selawatan soal Sayyidina Umar tau banting terbang. Oh mlan sampean ra oleh terbangan mburi. Leng-leng ora oleh selawat terbangan. Sayyidina Umar mati terbang lho, sampe ngawur ae aja sesuk meneh. Aja terbangan. Ono sing ngono, ngono lho maksude iku. Lho tapi kan sahabat iso dadi hukum. Neng kono kan ono sahabat Ali, ono sahabat Utsman, ono sahabat ono Rasulullah. Nah sing telu ra apa-apa kok sing siji ngamuk iki lha apa? Akhire di voting siji ora seneng, telu seneng ya menang sing telu. Akhire terbangan oleh wong sing telu oleh kok sing siji tok ora oleh. Akhire digoleki sebabe napa Sayyidina Umar kok banting kendang, ternyata alasane mboten alasan syariat. Tapi Sayyidina Umar iku wonge ora seneng nyanyian. Saking galake Sayyidina Umar wonge keras e ora umum. Nek maca Qur'ane ra ono wani ngrungokno Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Meneng ngene kabeh niku. Ane sing Sayyidina Utsman wonge alus. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, lha apa mauno kok mau ramuni Allah? Lho, berarti ora cocok wong kene karo sing keras keras mulo cocoke karo sing lembut lembut pantesan ning kene rapati. Allah Akbar, rapati payu ning kene wong e alus alus. Sayyidina Ali ya lembut, mboten keras Sayyidina Ali. Nek maca Quran dirungokno ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Iku Sayyidina Ali, ini Sayyidina Umar wong keren. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mesti ini Allah. Sayyidina Umar iku nek khutbah ora ana wani ndelok. Sing liyane nggo tongkat, sing liyane Sayyidina Umar ya ora, pewetang ditarik nang itqallah. Sak masjid mengkeret kabeh Sayyidina Umar. Ku keras Sayyidina Umar. Setan iku rumus Sayyidina Umar melayu. Mula Sayyidina Umar begitu sedo, Sayyidina Ali nazar. Ono wong kok kuwerase ngono kira-kira nek takoni malaikat mungkar nakir jawab e apa? Mula Sayyidina Umar sedo kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Lha tapi wong padha kramate ya krungu. Ternyata malaikat mungkar nakir mawon sopan. Assalamualaikum, salam. Sopo iku? Mungkar nakir ya Umar. Ana apa? Nggih ajeng takok. Lha takok apa? Ya marabuka. Ya Allah. Napa meneh? Pun niku mawon ben sedo. Lu keras Sayyidina Umar. Ora ana sing diwedeni karo Sayyidina Umar. sing-sing donya sing diwedeni Sayyidina Umar iki mek telu, Allah, Rasulullah karo bojone. Iku tok. Wis persis kaya wong ngringin anom. Pak Rubi barang niku. Kuci. Mula ana cerita iki teng kitab Uqudulujen dipun sebataken, ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab, teko sawijine wong lanang ning ngene Sayyidina Umar. Wong lanang iki sapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu sugih panglima perang, bandane wis ora iso ditung, kepala suku. Tapi di bojo sriji cerewete ora umum. Sampai Abu Dzar iki judhek aku iki dadi wong lanang kurang apa ya ganteng, ya kepala suku ya sugih perang ra tau kalah, di bojo siji kok cerewete ngene. Titen ana tak tukar tambah wong ngene iki. Iku Abu Dzar. Tapi eling Sayyidina Umar, sak durunge tak tukar tambah titenan aku tak curhat sik nang Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar iku keras e ngono mesti ngerti carane menaklukkan wedok cerewet. Akhire sowan sore-sore pengen curhat. Lah kok teng daleme Sayyidina Umar pas ajeng diketuk lawange ana wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar ya lagi diomeli karo sing wedok. Bunyai Atiqah garwane Sayyidina Umar lagi ngomel. Sayyidina Umar yang meneng mawon. Begitu rampung terus lagi assalamualaikum. Salam. Sapa? Abu Dzar ya Umar. Masyaallah Kang Abu ono gawe apa? Dungaren sore-sore kok rene mboten sida. Padha mawon jarene. Dadi nek wong ngene ana mesti omeli sing wedok iso aja wayah aku. Biasa mawon. Mula kula niku ajeng protes kula. Niku asli kula ajeng protes niku ra sida. Kula niku nek ngaji kok sone ngadep kula ngeten niki. Ora kuat kula. Angger krungu son banter kelingan suarane bojo kula. Loh niku lho ge. Sayyidina Umar begitu ana sing ndodhok lawang, bunyai ati kok ngetutno mburine. Ya takon, "Ya Umar, sampean kok tahan diomeli bojomu?" Lah bunyai ati kok ngrungokno. Jawabe Sayyidina Umar ya enak, iya Kang Abu. Senajan aku gagah kok ini bojoku cerewet. Pancen wis ngono iku lah Atiqah bendina ngomeli aku. Tapi ku gak masalah kangguku sebab cerewete bojoku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Oh nah. Ya atine ya langsung srep ngono wong wedok dingonokno lah coba nek sing jawabane iya jeneng bojoku kok radio bejat. Wah, bejalan. Budiku, ayo Sayyidina Umar. Kula-kula niku biyen ajeng rabi niku. Diweling karo kyai kula nek iso wong iki kaya Sayyidina Umar. Dadi wong lanang aja direwet aja kakehan lambe karo wong wedok sebab wong wedok iku ora kenek dilambeni teman-teman. Sebab wong wedok iku sawah. Sawah iki kan kanggonane nandur. Sing duwe sawah wong lanang, mulo sawah kudu digarap sing apik. Sing tenan nek kepengin duwe tanduran apik sawahmu garapen sing apik. Sawah iki nek kokean larahan tandurane ya ora apik. Mula wong wedok iki padha karo sawah nek wis jerawaten wis ora patek raine ora patek resik, tugase wong lanang ngresiki lebokno salon. Ngene tugase wong lanang. Rungokno ngono ku. Aja pura-pura ra krungu. Nggih, sawah mriki niki mboten iso ditanduri gara-gara garing. Coba nek teles iso ditandu. Wong wedok niku sawah, aja ngasih garing. Ra kenek tanduri, mula wong wedok kudu ditelesi kayak banyu. Nggih, mula wong wedok niku ben teles, atine seneng cekeli duwe. Ngrungokno. Nggih, nggih. Cekeli duwe. Lah sing bagian nyekeli niku wong lah. Nah, cekeli duwe supaya atine adem. Pengen tuku bakso ora kok garing teles ngene iku mungkin tukulane ya apik wong wedok iki aja diseneni aja dipanasi atine sebab sawah niku kanggone nukulno tandu tandu nek wis ana tandurane sawah kok diobong tandurane mati mula wong wedok niku nek wis wayahe nandur aja diseneni atine panas nek atine panas dudu susuhe panas sebab payudara niku di atas jantung. Nek jantunge panas, banyu susune panas ibarat santen blundu diombe bayi ora sehat. Nek bayi apa susune ora sehat, bayine bengek. Mula ana istilah tetek bengek lho tak kandhani sampean. Mula atine wong wedok dadi gawe panas. Mula kula niku belajar tenan, kula niku atine wong wedok dadi panas. Kula niku tau bojo kula ngamuk gara-gara kula niku ngelem wong wedok liya. Ya Allah, diamuk kula cuwakan iki kula. Wong tak dik dandan sing ayu, aja ngasi engko kalah ayu karo santri wong arep kawinan. Dewandan iki begitu metu jam 7 prasa kula ayune bojo cah. Ya Allah, tumpak no mobil kula ning ngarep kali sopir. Jo kula teng wingking karo anake cilik ngoten niku. Wah tak lirak-lirik wah ayu tenan bojoku kula. Lah kok iso ya Allah ning lampu merah iki ana mobil sebrang madhep mriki. Jerone niku wong wedok ayune ora umum. Ketok king mriki rambuté abang kacamata ning bun-bunan. Lambe lanang ya metu ya Allah ayune tah wong wedok kok ngoten niku. Karo kula nu karo bocah sing nyupiri kula jenenge Arifin, pin kula ayu wong wedok ayu lho pin. Kula lali nek gawe bojoku lho. Seketika kula dijambak ing nguri, dicoakar dijiwit niku masyaallah urung tau rasane lara dijiwit kaya ngoten niku. 3 taun isih krasa. Diuntir-untir lho. Ya Allah, dandanane elek wong nangis. Wedake teng klewer ngoten niku. Wah guys, kula wis pucet iki wae iki njaluk pegat iki mari ngene iki. Dasar matane wong lanang ono aku sik keber sik kober nglemuh wedok. Nek ra ono aku piye? Heh, cowa karep klambi kula sakiri pun suwek. Lah ra sida ngaji alamat ya. Iki cowa karep kethuk kula dijukuk dibuak lho, kula meneng awan. Arep muni enggak dik ora mungkin aku wis kadung ngomong. Wah akhire kula iki dadi wong lanang kudu tak adem ya wis akhire kula ngeten. Ya dik, jan aku ro. Aku mau ro jan wong wedok ayu ning ngarep mang. Aku ro, wong aku iki lanang. Mata lanang e mbok wong wedok ayu ku jlesep kaya apa? Isik ro. Aku mampu melihat perempuan secantik apapun walaupun tersembunyi karena aku laki-laki. Nek aku ra iso ndelok wong wedok ayu yang tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Wah, ayo to. Langsung kendo jiwitane iki ana kita dicakar-cakar ae kelo akhire ndak nang dondomi klambiku. Ora sida panas ngono wong lanang kudu pinter ya. Lha nggih, bojo kula niku tau ngamuk ya kula ping bolak-balik damu bojo kula. Kula niku kelangan kethu, ajeng aji kethu kula ilang, ngap kawin agek lerong dina, 3 dina kula. Begitu kethu kula ilang bojo kula ngrewangi goleki kethu, petuk wadah kethu. Matek kula ngoten niku. Sebab pada ketu niku isine mboten ketu, itu surat cinta sebelum dia. Buat di surat cinta sebelum dia iku tak padai ketu. Tagih persiapan tak dudono anakku nak bapak iki biyen payu, aku menunggu ngono. Wah, akhire surat iki apa iki? Ya apa, Dek? Ini ternyata aku bukan yang pertama. Ya iya. Ndak mungkin lah kamu yang pertama. Wah, amuk wis. Seperti juga mungkin kamu, aku juga bukan. Aku, kamu bukan yang pertama, mungkin juga kamu bukan yang pertama, sama saja. Karena apa? Kita sama-sama laki-laki dan perempuan yang layak dicintai. Yang mencintaimu pasti banyak, yang mencintaiku juga banyak. Nah, ini buktinya. Ibarat perang semua berebut diriku dan dirimu. Tapi perang itu sekarang berhenti. Ngulang-ngulangnya, perang itu berhenti, saling memperebutkan sudah tidak ada lagi. Kenapa perang berhenti? Karena sekarang kamu pemenangnya. Rasih to ngamuk. Padha karo wong wedok iki nek konangan SMS-an karo pacare, aja diseneni. Sampeyan rabi karo wong wedok kok dilalah bojone sampeyan SMS-an karo mantan-mantannya. Aja dinesoni. Dik, ternyata aku masih tahu kamu SMS-an sama mantanmu. Enggak kok, Mas. Enggak apa-apa. Aku masih tahu kamu SMS-an. Bila perlu SMS seluruh mantanmu. Kalau kamu rindu-rindukan dia, jangan kamu hapus namanya dari hatimu. Tumbuhkan rasa cintamu di hati, rasa cintamu adanya di hatimu. Jangan kau hapus nama mereka dalam hatimu. Kenapa, Mas? Karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Wah, arep wae tak gagah tenan iki bojoku. Ya ayo manik, enggak nek hanya kamu. Arep lanang opo iki? Sampeyan rabi karo lanang ngono, buak kalenan. Lho, wedok iki salah, mulo gawe tak digawe panas. Mulo saiki Dina Umar masya jagoan, wedok ngomel trimo men. Meneng wong saiki kadang wedok kek wong lanang kuwi. Wong dadi wong wedok iku ra enak kok. Wong kula tau dadi wong wedok. Lha sampeyan ra ngerti kula dadi wong wedok. Kula tau dadi wong wedok gagal. Bojo kula tak omeli ngamuk. Oh mah rusuh kabeh padahal sing rewang wis akeh kok isih rusuh ngene. Bae ngamuk. Iya sampeyan rung tau ngrasakno dadi wong wedok cacat dadi wong wedok. Kula ya muni, "Heh, ayo." Aku dadi wong wedok, akhirnya tanda tangan hitam di atas putih. Aku dadi wong wedok 24 jam. Berarti 24 jam kula dadi wong wedok. Engko nek ora kuat, aku nyerah ya. Ora iso nyerah. Akhirnya tenang. Tanda tangan kula jadi perempuan 24 jam. Dan istriku boleh pergi malam hari ini meninggalkanku sampai ku telepon kembali. Ono hitam di atas putih. Jam 2 bengi bojo kula takon lunga, "Lunga Dik, sing kadoh. Aja ngasih anak tangi sik weruh sampean. Lunga." Iki dhuwit 10 juta nang mangan sak blengermu sak kancamu. Begitu bojo kula wis lunga, subuh kula praktek dadi wong wedok. Bojo kula niku nek esuk lagi pidhato. Sing dipidhatoni anake sing mengkurep niku. Anak kula kathah, bojo kula ora ana sing tangi ngene. Ngono ngono ora tangi dijiwit. Lagi tangi. Kula praktek. Ora ana sing tangi blas. Bojo kula nek anak ora tangi dijiwit terus tangi. Lah nek kula tak jiwit disaduk rai kula. Mau medas kok dadi wong wedok ya angel. Akhire ana sing medhu teko dhuwur ranjang niku nggawa pempes. Ana sing wis ana waduh, ndas kula niku rasane melu ndas kula mumet. Akhire wayahe adus tak semproti kula contoh biasane bojo kula anake disemproti ini nganggo banyu. Tak semproti melayu gara-gara kepanasan. Terus wayahe ngoten didulang, tak dulang sitok-sitok jejer wong bojo kula ngoten niku. Pokoke tak dulang niku sempurna jare kegeden. Lah karep kula cek nang wis ngoten. Piringe diucap. Akhirnya wayahe sekolah ra ono sing gelem sekolah, gagal kula nyekolahno anak jam 7 bubar ra ono sing gelem sekolah. Ndas kula tanpa pamit ning bareng jam 9 remote TV wis pecah. Lipstik dhewe ngecat tembok. Kula wis kelus dodo ya Allah iki aku nek telepon Dik mulya iki harga diri iki si anak. Bareng jam 12 kula wis merah kuat tenan iki arep telepon isik harga diri. Begitu jam 2:30 ora kuat kula. Ampun tenan dadi wong wedok gek rum sedina semengi. Tak telepon Dik mulya. Jo kula guyu. Merdeka. Duwe wis entek. Mulih karo guyu iki ora kuat. Ini. Akhirnya kalau ya dek, ampun lah. Cewekel tangannya tak ambung ping pitu akhirnya. Ket niku kalau wis ratau nyeneni bojo kula wis dadi apa sing arepmu tadi. Dene dadi bojo mula wedok asli nek ngamuk nek ngomel iku buang sampah. Nah lanang iku tempat sampah. Mula nek wong wedok buang sampah aja ditutup tempat sampah iku dibuang nang ngone tangga. Akhirnya wianan kalau tanggane awak dhewe mumet. Sebab wong lanang niku piye-piye luwih seneng bojo timbangane ya anak. Berarti wong lanang niku piye-piye tetep seneng bojo timbang anak. Kula pun buktekaken. Ibarate wong lanang iki mulai nyambut gawe kok anake dipangku tangga, iki matur nuwun. Wis direwangi momong. Lah kira-kira kok mulai nyambut gawe kok bojone sing dipangku tangga. Wis bubar. Iso gawa pecok iku tadi niki tandane wong lanang niku luwih seneng Bu bojo timbangane anak lho ngoten iki. Nggih mboten. Mboten jongge sampean wong wedok. Wong lanang lho tak kok. Nggih mboten. Sampean kira-kira mulih nah anake dipangku tangga nak matur nuwun bareng mulih nyambut gawe tandane bojone dipangku tangga. Ya dipacul. Wis peteng mata ora perlu hukuman ora perlu apa. Gombal mukio pacul ngono ae lho iku petane. Mula wong lanang luwih seneng bojo. Mula dalam rumah tangga nek pengin anak-anake apik ayo nyuntu sayyidina Umar. Lho iku mau lho, nggih. Mula. Dadi sahabat itu ya mula ana sing terbangan, lawa dhewe ya padha. Nek kangen nabi ya selawat, selawatan. Nek terserah sampean arep dangdutan ya monggo, arep wong panjenengan senengane ngoten. Nek cara Sunda ya ana selawatan ya Rasulullah salam. Assalamun alaik. Eslilin ma jajah niku. Ya sa ana cara Habib Syekh ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kula niku nirokno gogokoke niku sing ra iso. Nek ngarepe ngono totoan kali kula, tapi nek mburine kula ra iso gogokok niku. Mula wong mriki nek ana selawatan Habib saya wong saking senenge teko ning alun-alun ya nana. Ayo ana gendera Sleng ya munggah, ana gendera Iwan Fales munggah, gendera Persibaya ya munggah, Persigres ya munggah kabeh. Ora duwe gendera tangan ngene-ngene, tangane pegel jempol tok ya nana. Biasa. Lah niku sampeyan ngono nek selawatan. Lah selawat niku nek Kanjeng nah Nabi, dae Allah, dae malaikat, dae umat ini nah. Nabi mula solawatan ini nggih cara napa mawon apik wong panjenengan solawat. Beda kali wayang. Wayang niku dae wong Jawa tok, bahasa Indonesia ngono ya elek. Om bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, om bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip ya elek. Indonesia Raya ngoten niku nek di basa Jawana ya elek. Indonesia lemah banyuku meneng dadi. Wong dudu selawat. Adzan niku ya sing ngoten niku adzan apike. Iya Rasulullah. Niku adzan salingi dangdut rusak. Iya Rasulullah. Iya Rasulullah. Ya rusak. Lha mulo kadang wong nek ora ngerti selawatan ngomel ana selawatan ya nana ribalah selawatan joget barang ra oleh berlebihan wong selawat iki wong seneng senengi joget ya ora apa-apa ya nana wong selawat iki seneng kok mahabbah kok lha petuk pacar adoh nek yes padha ae seneng. Selawat itu yang muji-muji wong pancene seneng anta Syamsun anta Badrun ora oleh. Ora oleh piye wong seneng nang pacar wae ngelem kok Dik, wajahmu seperti purnama kok doae. Apa selawatan kok ya Rabbi fil Mustofa balik maqsidana musyrik. Lah nek selawat kok musyrikno wong bab seneng, kalimat seneng itu nek didelok ya kabeh musyrik. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Musyrikno. Mosok ora petuk sedina mah mati. Apa meneh kalimat cinta, ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Ha iki kalimat cinta kurang ajar. Kok ndasmu sakmene gedhe ner bali ke rahim ibu. Ayo ora nontek. Kalimat cinta niku jeneng aneh, kadang musyrik. Rumah irama pacare mati, musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik iku lho kok ngerti rumusin donya. Kaya Gusti Allah wae ora nontek. Pacar hilang, tak kok Gusti Allah manjing wong seneng ora gelem SMS. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang tak kok Gusti Allah. Ini nanti indahnya umatnya Kanjeng Nabi sing dimong kali para ulama, begitu ra gelem dimong ulama, ya medeni wong. Sembayang Allah. Iki mong. Ane mong-mongane ulama ya Allah Akbar. Soale napa duwe sarung, sarung niku nek dilinting niku ana pentole ning mriki. Akhire bareng takbir Allahu Akbar ora masalah mesti nyantol. Baina surra wa rupana ra di sarung Allahu Akbar kuatir melorot. Ini kok muridnya ulama enak ngomonglah gelam-gelam ribut akhirnya bak jenggot apa-apa dibahas ini dan inilah panjangan doya alhamdulillah dimong kali para ulama duwe para kiai sing gayane ya ngomong bong ringin ha ano ya robana robana tersiantan pujian yang lagi rauno apa sih sing gawe no langgar tak pecat. Arupi. Iso pujian, selawatan nek malam Senen, nek malam Jumat tahlilan, ini biasa. Rabbana. Ra teko-teko tombo. Ati. Ora teko-teko meneh tiurugi anjang anjang ora teko. Jeruwanal dene nggih. Amma ba'du. Muka dimah ngaji rampung. Niki kayak pembukaan loh. niki durung mulai. Ngomong nunggang kula niku dinteni wong benjeng isiane. Ya Allah setengah rolas. Nggih, gentenan iki tak nang benjeng nggih. Pinten jam niki benjeng? Setunggal jam. Mosok amane gawe-gawe. Nggih, lamla. Pun nggih, sesuk tak terus meneh kapan-kapan nggih. Muga-muga sesuk pokoke ana tumpenge sesuk ram tak tarani meneh. Dadi sesuk nek mulutan sing rame gantung sanyu bareng ngono sesuk. Gantung kipas, gantung mobil, gantung wuling sitok niku nggih. Mbak Rupi kan jeragan motor masuk ya digantungi motor papat kan sedengan. Tumpenge sing gedhe wong sak gresik diundang. Cik kabeh ngrasakno panganan barokah. Nggih muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Wa'alim al-dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azizil sultan. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma farrih ummatan sayyidina Muhammad. Ya Allah, ridhoka ya Allah, insyaallah ridhoka ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatana talamidan lil khair. Ali badan kullu muslimin qiyamin iman. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa ayyilana min amrina rasyada li abaina ummahatina masyayikhina masyayikhina. Ajdadati wa jaddatina alladzina sabaquna bil iman jami' masyayikh ringanom ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum ma'afhum afwanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum. Wa la tafdina ba'dahum wa fir lana lahum. Allahumma ij'al qabra matam radil jinan. Allahumma ij'al matam qabra qabra Muhammad Rasulullah. Bi'aqil al-muslimin irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Wa tukhlif ibadah wa tukhrijan minati rabbana atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatiha. Al-Dhalin amin. Inna sirat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.